Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني أعزني وأعزكم الله, الحمد لله pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berziarah kepada ikhwah yang ada di kereta ini, yaitu suatu ziarah yang dibangun di atas al-mahabbah fillah. Karena kita mengetahui bahwa persaudaraan, persahabatan itu jenisnya sangatlah banyak. Kadang-kadang persaudaraan itu dibangun di atas karena satu marga atau satu suku. Persaudaraan, persahabatan karena satu nasab. Akan tetapi persahabatan di antara kita dibangun di atas agama, dibangun di atas manhaj yang sama. Dan persahabatan di atas agama, di atas manhaj, itu nanti sifatnya akan langgeng, bukan hanya di dunia saja, tetapi nanti akan berlanjut hingga nanti di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan pada waktu itu, pada hari kiamat nanti, akan berubah menjadi permusuhan, kecuali persahabatan yang dibangun atas ketakwaan. Kecuali orang bertakwa, persahabatannya akan terus berlanjut sampai nanti yaumul qiyamah. Kalau persahabatan di antara kita mungkin dibangun di atas satu marga. Satu marga itu mungkin ada yang Nasara, ada yang Muslim. Apa bisa nanti berlanjut pada yaumul qiyamah? Tidak akan. Akan berpisah, satu di surga, satu neraka. Demikian pula juga persahabatan satu nasab atau mungkin satu bangsa, satu tanah air, akan terputus itu. Demikian pula juga persahabatan antar partai. Saya ulang, satu partai. Kita bisa menyaksikan si fulan dulu satu partai, sekarang pecah, bikin permusuhan. Kemarin teman, sekarang jadi musuh. Itulah persahabatan yang tidak dibangun di atas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani a'azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan keutamaan-keutamaan siapa yang saling ziarahi, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencintai karena agama ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaannya akan mendapatkan kecintaan, mahabbah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nail al-mahabbah minallah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin cintai Pak Bupati aja sudah senang. Ya, dicintai apalagi Pak Gubernur, dicintai Presiden, sudah senang, riang gembira. Wah, itu sahabat saya, itu senang sama saya. Sudah mungkin dibangga-banggakan. Akan tetapi kalau cinta karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membangun persahabatannya karena Allah, maka Allah akan mencintai fulan-fulan yang seperti ini. Disebutkan dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Malik, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutahabbina fiyya, pasti kecintaanku kepada orang yang saling menziarahi karena diriku, karena Allah, dan pasti kecintaanku bagi siapa yang mencintai karena aku, kata Allah. Kita yang di sini sebelumnya tidak saling mengenal. Apa yang menghubungkan di antara kita ini? Bukan karena dunia, mungkin karena saling ada satu bisnis, tidak. Bukan karena satu ini satu itu, bukan satu keluarga. Kita yang di sini bukan satu marga, bukan. Karena semata-mata karena agama ini. Maka siapa yang mencintai karena hal ini, Allah akan mendapatkan, mengucurkan kecintaan kepada fulan-fulan seperti itu. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungan Allah pada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah warajulan tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mendapatkan naungan Allah. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, orang yang saling mencintai karena lillah akan mendapatkan halawatul iman, manisnya, lezatnya keimanan. Rasulullah mengatakan, salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 hal yang jika itu ada pada seorang akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ayyakunallah, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. 3 hal ini, yang pertama untuk mendapatkan halawatul iman, hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Dan hendaknya dia tidak mencintai seorang melainkan kecintaannya ini dibangun karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azani wa azakumullah, itu di antara persahabatan yang dibangun di atas agama ini, yang dibangun di atas satu manhaj ini. Sehingga alhamdulillah, semoga kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala, persahabatan kita dibangun di atas agama ini, bukan dibangun di atas yang lainnya. Ikhwani a'azani wa azakumullah, kecintaan itu merupakan perkara yang sangat agung. Cinta bisa bernilai ibadah. Bagaimana cinta bisa menjadi ibadah? Manakala cinta itu ditujukan kepada zat yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta bisa menjadi petaka, menjadi musibah, manakala cinta itu tidak dibangun di atas ilmu. Kita sering mendengar si fulan pindah agama. Karena apa? Karena cinta. Bisa enggak seperti ini? Bisa. Jadi karena cinta bisa mengorbankan agama ini. Karena cinta seorang bisa bunuh diri. Ya. Karena cinta bisa seorang meninggalkan dari talabatul ilm. Karena cinta seorang bisa meninggalkan jabatannya. Kalau seorang si fulan sama si fulanah saling mencintai, ternyata pacarnya orang Kristen, perempuannya seorang muslimah. Orang tuanya sudah berusaha, "Nak, pacarmu itu orang Kristen, kamu gak boleh." Gak mau. Orang tua sudah berusaha memisahkan, bahkan diancam, "Kalau kamu terus, sudah, kamu gak saya akui sebagai anak." Tetapi bagaimana si anak ini nekat, gak mau peduli, dicegah orang tuanya, diancam orang tuanya, tidak berguna sama sekali ancaman itu. Larangan itu tidak berguna. Karena apa yang mendorong demikian ini? Karena cinta sudah mendalam kepada si Fulan tadi. Akhirnya melangsungkan pernikahan. Karena pernikahan kalau di negeri kita ini masih diatur, ya, harus seagama. Akhirnya dia menjadi pindah agama. Yang memindahkan agama ini karena apa ya, Ikhwan? Karena cinta itu tadi. Cinta buta membawa petaka itu. Kemudian karena cinta bisa menyebabkan orang itu enggak peduli, membunuh dirinya. Mungkin si fulan dengan si fulan, ya. Akhirnya ini kok diroyok cintanya sama yang lain, enggak terima dia. Wah, kok dia pindah cinta pada yang lainnya. Mungkin yang perempuan, mungkin seorang laki-laki di kerubung dua orang misalnya perempuan. Satu cinta, akhirnya ini mungkin kelahi dan sebagainya. Ternyata si fulan ini mencintai si fulan ini, si fulanah ini, yang ini ditinggalkan. Sudah, kalau saya sama enggak sama dia, saya sudah. Akhirnya dia bunuh diri. Apa yang mendorong bunuh diri ini? Karena cinta. Jadi cinta ini luar biasa. Maka oleh karena itu, kita perlu menata cinta kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak di Quran masalah mahabbah ini, masalah kecintaan ini. Dan sudah ada seorang ulama, seorang alim yang telah membukukan, menulis karya masalah kecintaan, yaitu Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Belum bikin buku yang luar biasa, yaitu Raudatul Muhibbin, Taman-taman Percintaan. Ikhwani a'azani wa azakumullah, Ibnu Qayyim menyebutkan macam-macam cinta. Menyebutkan juga beliau tingkatan-tingkatan cinta. Beliau menyebutkan juga tanda-tanda cinta. Beliau menyebutkan juga sebab-sebab untuk mendapatkan cintaan. Sekian banyak beliau membahas. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama tadi, macam-macam cinta. Nanti yang kedua, tingkatan cinta. Selanjutnya, tanda-tanda cinta. Kemudian, sebab-sebab untuk menggapai kecintaan. Yang pertama adalah, yaitu macam-macam cinta. Cinta yang pertama, cinta yang paling tinggi. Cinta yang bernilai ibadah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling tinggi. Dan hendaknya kita menjadikan di hati kita ini, kita semua punya hati, dan cinta itu tempatnya di mana? Dalam hati kita. Kalau hati sudah cinta, nanti akan berlanjut kepada anggota badan. Jadi pada pokoknya kecintaan itu di mana? Dalam hati. Kalau dalam hati sudah ada kecintaan, nanti akan sudah akan menggerakkan jasmani kita. Tapi kalau di dalam hati ini enggak ada, sudah enggak akan bisa terwujud. Kecintaan yang pertama, al-mahabbah lillahi subhanah, cinta kepada Allah SWT. Ini cinta yang paling tinggi dan dinilai suatu ibadah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah SWT. Waminan nasi mayyashtari waminan nasi mayyattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka itu mencintai sembahan-sembahan selain Allah seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat dari orang beriman, cintanya sangat kepada Allah SWT. Berbeda dengan orang-orang musyrikin yang dicintai yaitu sembahan-sembahan mereka. Apa bisa mencintai? Bisa. Yang dengan cinta itu, apa tandanya cinta? Dia akan membela mati-matian berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kufar Quraisy tatkala dicaci maki berhalanya, enggak terima. Bahkan akan mengancam, kamu itu kok mengolok-olok sembahan kami. Kemudian juga berani mati demi membela berhala-berhala ini. Lah apa yang mendorong kok berani mati seperti itu? Ya karena cinta. Abu Sufyan pernah membanggakan Tuhannya, berhalanya yaitu Uzza. Ketika kaum muslimin sudah nampak kalah, dia berteriak-teriak, apa masih hidup namanya Muhammad? Tidak ada yang jawab. Apakah masih hidup ya namanya Abu Bakar bin Abi Hafsah? Apa masih ada? Diam semuanya. Kemudian Abu Sufyan membanggakan berhalanya, lana Uzza wala Uzza lakum, kami memiliki Uzza sementara kalian tidak memiliki Uzza. Bangga dengan berhalanya. Ini cinta. Berani mati membela berhala-berhalanya ini, itulah cinta. Orang sudah cinta begini. Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia sejak demikian, kita tahu mungkin ada berita namanya Mbah Priyo, cuman tilasan, bukan kuburan, tilasan di Lembah. Namanya siapa begitu? Ya Syekh siapa? Kemudian singgah tempat itu. Nah tempatnya yang disinggah ini dibangun. Orang datang ke situ, memohon di situ, dianggap keramat. Suatu saat negara pengen perluasan jalan dan kota Allah melewati tilasan ini, maka pengen dihilangkan. Maka masyarakat enggak terima. Didatangkan polisi, dihadapi itu, ya, bahkan berani mati, tidak bisa lewat jalan ini. Ini ada mbah saya ini, ya. Mbah Priyok tadi, itu tilasan tadi. Kalau berani, perang. Apa mendorong seperti ini, Evan? Kok berani begini, ngapain seperti ini? Karena apa tadi? Karena cinta tadi. Maka kaum muslimin juga demikian, berani mati. Karena apa? Karena cinta membela Allah SWT. Sehingga kita perlu mengetahui bahwa inilah buah dari hasil kecintaan akan mendorong seorang berani mati, berani berkorban karena sesuatu. Termasuk kalau orang-orang beriman, itu cinta karena Allah sehingga berani berkorban untuk Allah SWT. Berani berkorban, mengeluarkan harta bendanya, mengorbankan jiwa raganya karena Allah SWT. Itulah cinta. Dan yang pertama yaitu cinta kepada Allah SWT, yang ini merupakan nilai yang paling tinggi. Dan juga kita sebutkan tadi dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, tiga hal. Jika itu ada pada seorang, akan mendapatkan manisnya keimanan. Yaitu hendaknya ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min wasiwahuma. Hendaknya Allah Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Melebihi cinta kita kepada istri kita. Kita mencintai Allah melebihi daripada anak kita. Kita mengedepankan Allah, mencintai Allah melebihi harta benda kita. Sawah ladang kita, mobil kita, rumah kita, di bawahnya semuanya. Hendaknya Allah dijadikan yang paling tinggi. Itulah cinta yang disebut dengan cinta ibadah. Dan termasuk cinta ibadah yang lain, yaitu mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang Allah cintai. Kita harus, kalau kita ini termasuk orang beriman, menselaraskan cinta kita dengan cinta Allah. Allah mencintai apa? Ya. Allah mencintai adanya beberapa perbuatan-perbuatan. Allah mencintai ucapan-ucapan. Allah mencintai perorangan. Sehingga kita harus menselaraskan, mencocokkan, menyesuaikan cinta kita dengan cinta Allah SWT. Ini merupakan kesempurnaan. Ya. Kalau kita mungkin gambarannya, kalau mungkin kita ini cinta pada si fulan, fulan ini benci sama si itu. Kalau kita ngaku cinta pada si fulan ini, ya kita ikut mengikuti. Oh, si fulan ini enggak senang sama dia, kita juga enggak senang. Begitu, menselaraskan, menyesuaikan. Demikian pula juga cinta kepada Allah. Kita harus menyesuaikan apa yang mencintai, kita cocokkan. Ibnu Qayyim mengatakan, "At-tahibbu a'da habibi wa tad'i hubban lah ma dzaaka fil imkani." Apakah kamu mencintai musuh-musuhku sementara engkau ngaku-ngaku cinta kepada Allah? Ma dzaaka fil imkani itu sebenarnya enggak mungkin. Sebenarnya enggak mungkin. Kalau kita mencintai orang kafir misalnya, kita ngaku cinta Allah, itu sebenarnya enggak mungkin. Ya, yang enggak mungkin. Kenapa? Nah, kalau kita Allah benci si orang kafir karena enggak mau ibadah, dia mengolok-olok Allah, tidak mengagungkan Allah, kok kita saling mencintai dengan orang seperti ini? Maka ini cinta kita ini cinta yang palsu. Cinta yang bohong seperti itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha rasulah. Tidak kamu dapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok mencintai orang-orang yang musuh Allah rasulnya. Enggak akan mungkin terjadi itu. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyratahum, meskipun itu adalah anak-anaknya sendiri, bapak-bapaknya, saudara-saudaranya atau keluarganya, kalau dia musuh Allah, enggak akan ada di hatinya ini apa? Kecintaan. Kalau mungkin cinta, cinta tabii saja, bukan cinta yang syar'i. Nah ini. Ya. Di antaranya kita mencintai. Ini cinta apa yang Allah cintai? Allah mencintai ucapan-ucapan, sehingga kita harus mencintai. Rasulullah mengatakan kalimatan khafifatan ala lisan, sarikat ini sakilatan fil mizan, haibatan lar rahman, subhanallahi bihamdi. Dua kalimat yang itu ringan di lisan kita, berat di timbangan nanti di yaumil kiamah, dan juga dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Ucapan apa ini? Subhanallahi wa bihamdi. Allah mencintai ucapan ini. Maha suci Allah. Dicintai ucapan seperti ini. Kita juga mencintai sering mengucapkannya. Allah juga mencintai perbuatan-perbuatan. Misalnya perbuatan ihsan. Allah mengatakan wa'afinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sehingga Allah mencintai orang berbuat ihsan, mencintai kebaikan-kebaikan. Allah mencintai seorang berbuat adil. Wallahu yuhibbul muqsitin. Ini perbuatan. Allah mencintai orang bertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, mencintai orang yang mutahhirin, mensucikan diri. Jadi ada ucapan yang dicintai Allah, ada perbuatan yang dicintai Allah, dan juga ada person-person yang dicintai oleh Allah SWT. Siapa di antara manusia yang dicintai Allah SWT? Yaitu di antaranya nabinya, Nabi Muhammad. Allah mencintai nabinya. Sehingga kita harus mencintai Nabi kita Muhammad. Karena Allah cinta kepada nabinya. Bahkan Allah menjadikan nabi kita sebagai khalilnya. Khalil itu cinta yang paling tinggi. Ibnu Qayyim mengatakan cinta itu bertingkat-tingkat. Ada 10 tingkatan, yang paling tinggi yaitu al-khullah, khalil. Nabi kita mengatakan, andai kata aku ini menjadikan dari kalian itu ada khullah yang saya cintai yang amat sangat, maka sungguh latakhattu Abu Bakar yaitu khalilah. Walakinallaha ittakhadhani khalilah. Tetapi Allah telah menjadikan aku sebagai khalil yang paling dicintai. Sehingga kita harus mencintai Rasulullah SAW. Dan juga Allah SWT mencintai, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ada dua saja di antara manusia ini yang dijadikan khalilnya Allah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah menyebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, yaitu yang paling dicintai. Dua ini saja di antara makhluknya. Ketika Nabi Ibrahim tidak memiliki anak, amat sangat cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim itu sudah tua, enggak memiliki anak. Istrinya berapa? Dua. Ada Sarah, ada Hajar. Ketika Nabi Ibrahim sudah mulai memiliki anak, nah, sudah mulai nampaknya kecintaannya ini sudah terbelah. Tidak murni untuk Allah SWT saja. Sehingga Allah ingin ngetes Ibrahim ini. Ibrahim ini benar apa tidak cinta kepada Allah? Ternyata Nabi Ibrahim lama enggak punya anak. Ketika muncul anak, kok senang sama anak? Ya. Akhirnya bagaimana? Allah menyuruh Ibrahim untuk bagaimana menyembelih anaknya ini. Apakah Ibrahim mewujudkan? Kalau dia cinta kepada Allah, akan mewujudkan perintahnya, akan disembelih anaknya. Kalau enggak, dia mengedepankan anaknya. Masa anak kamu disembelih? Saya cinta sama anak saya ini. Ternyata bagaimana ya Evan? Ibrahim lebih menerima perintah Allah. Mau menyembelih siapa? Nabi Ismail. Tetapi akhirnya Allah ganti. Ternyata Ibrahim benar. Dia lebih mengedepankan cintanya kepada Allah SWT. Ini cinta yang kedua. Tadi yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, al-mahabbatu ma yahibbuhullah. Mencintai apa yang Allah cintai. Termasuk ibadah ini. Ini harus ada seperti ini. Ya. Kalau orang-orang ahlul kitab juga ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Tetapi kalau enggak mengikuti yang kedua ini enggak bisa. Orang banyak ngaku aku cinta Allah itu banyak. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan aku ini adalah anak-anaknya Allah dan juga ahibba'u, kekasih-kasih Allah. Tapi apakah ini benar? Tadi kalau ngaku cinta Allah enggak cukup, harus mengikuti mahabbatu ma yahibbuhullah. Mencintai apa yang Allah cintai. Orang Yahudi ngaku cinta Allah. Orang Nasrani ngaku cinta Allah. Tetapi enggak mencintai apa yang Allah cintai. Enggak bisa, enggak cukup seperti ini. Sampai dia mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diterima. Kalau dia ngaku cinta Allah, apa berguna? Enggak berguna itu. Sampai dia mencintai Nabi kita, beriman Nabi kita, baru nanti bagaimana diterima. Kuliah ahlal kitab, kuliah ayuhal ladina hadu, in za'amtum annakum awliya'ulillah min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Katakan, wahai orang Yahudi, kalau kamu itu ngaku-ngaku awliya'ullah, kekasih Allah, maka selain dari manusia ini, kamu yang paling cinta Allah, maka harapkanlah kematian. Kalau kamu benar, memang kamu cinta pada Allah. Jika kalian itu ing kuntum shodiqin. Tetapi ternyata orang Yahudi itu bagaimana? Enggak mencintai kematian. Kalau kita cinta pada Allah, mati enggak takut. Nanti ketika sudah mati, enggak langsung berjumpa dengan Allah, dekat dengan Allah. Tapi orang Yahudi enggak berani, karena cuma lisan saja. Kemudian yang ketiga, yang termasuk ibadah, yaitu al-mahabbatu lillah. Cinta karena Allah, lillah, wa fillah. Termasuk di antara kita ini, membangun kecintaan karena Allah. Kalau ada seorang muslim, dia ini muslim. Muslim tapi bermaksiat. Maka kita harus menjadikan di situ dua hal. Kita mencintai karena dia masih memiliki agama. Kita benci karena juga memiliki maksiatan. Ada al-wala, ada wal-baro. Ada kebencian, ada kecintaan. Jadi kalau dia ini masih muslim, bukan kita baroi total, aku benci kepada kamu, misalnya dia ini bermaksiat, tidak. Tapi kita masih ada sebelah kecintaan, sebelah kebencian. Ya. Benci karena dia bermaksiat, cinta karena dia masih muslim. Jadi kalau mungkin dia dianiaya seorang kafir, dia ini bermaksiat. Kalau dianiaya orang kafir, kita bela tidak seperti itu. Kita bela karena dia masih muslim. Masih saudara, walaupun dia ini bermaksiat. Kemudian ikhwani azim azakumullah, cinta selanjutnya ini termasuk nilai ibadah tiga tadi. Kemudian ke salah satunya al-mahabbah ma'allah. Ini cinta yang syirik seperti ini. Cinta yang syirik, cinta yang digadaikan. Jadi kadang-kadang cinta kepada Allah, kalau di masjid saya cinta Allah. Tapi nanti kalau keluar masjid dia masih ke punden, ya. datang ke pohon yang besar. Akunya Islam, cinta pada Allah, tapi masih mencintai pepundennya, pohon yang besarnya dia itu masih saji. Dia masih mencintai di situ ada batu besar yang dianggap di situ ada sesuatunya, mendatangi sumber-sumber air. Nah seperti ini cinta yang syirik. Ini cinta seperti ini cintanya orang-orang musyrik. Wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan. Mengundurilah di sini dua penafsiran para ulama. Ada menafsirkan mengundurilah ghairullah, ada yang ma'allah. Kalau ditafsirkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, pada artikan mengundurilah ini artinya itu selain Allah, maka orang musyrik itu sama sekali tidak cinta sama Allah, salah sama Allah. Tetapi kalau ma Allah, maka diartikan jadi orang musyrik itu mencintai berhala-berhala itu juga mencintai Allah. Artinya digadekan. Dan para ulama dari dua penafsiran ini lebih mendekatkan orang musyrik itu juga cinta Allah, tetapi juga cinta berhala. Itu cinta yang musyrik seperti ini. Kita enggak boleh, kita harus bulat cinta kepada Allah saja. Kalau kadang cinta Allah, kadang cinta kepada ya berhala-berhala, sembah-sembah selain Allah, maka ini cinta yang syirkiyah, mahabbah tuh, mahabbah syirkiyah. Kemudian yang ke selanjutnya, mahabbah fitriyah. Mahabbah yaitu tabiiyah, cinta tabiat. Ya ini kita banyak cinta tabiat. Yang pertama, cinta tabiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu cinta fitriyah, secara fitrah. Kita mungkin cinta istri, mungkin antum cinta istri, ya. Namanya cinta apa namanya? Cinta fitriyah, fitrah. Seorang laki-laki mencintai perempuan. Nabi dalam hadis Amr bin As ditanya, ayun nas ahabu ilaik, wa nabi, dari manusia-manusia ini siapa yang kamu paling cintai? Apa jawab beliau? Aisyah. Ini cinta apa namanya? Cinta yang tabi'iyah, fitriyah. Dan kalau dari laki-laki siapa yang Nabi? Abuha, bapaknya, Abu Bakar. Nah, cinta seperti ini tidak bertentangan dengan cinta kepada Allah. Tidak bertentangan dengan cinta kepada Allah. Dibedakan, ini cinta ibadah. Ini cinta tabi'iyah. Ya, seperti ini tidak terlarang. Kita mungkin cinta kepada suka makanan yang lezat, yang ini, yang itu. Kita mungkin senang punya mobil, kita senang punya kebun yang luas. Seperti ini cinta, namanya cinta mahabbah fitriyah. Kemudian cinta yang termasuk tabi'iyah, yaitu cinta, yaitu rahmah. Cinta ada kasih sayang, seperti kita mencintai anak kita. Ini cinta namanya cinta yang fitriyah, ya, cinta tabi'iyah, rahmah. Dan cinta seperti ini ada. Nabi kita juga cinta kepada siapa? Anaknya Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau ini menangis. Nah, kenapa menangis? Karena beliau ini mencintai. Kemudian yang termasuk cinta tabiat yaitu cinta ulfah. Al-unus al-ulfah, yaitu cinta kepada teman. Kita mungkin punya teman kita, boleh seperti ini. Tetapi cinta tabi'iyah ini diperbolehkan dengan tiga macam syarat. Kita boleh cinta istri, kita boleh cinta kepada anak, boleh cinta teman, tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, hendaknya cinta-cinta itu tidak melalaikan dari Allah SWT. Sehingga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah anak-anakmu, harta-hartamu melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa melakukan demikian ini, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kita boleh cinta kepada anak, kepada harta, tapi ingat, jangan sampai lalai dari Allah SWT. Ini syarat yang pertama, tidak boleh melalaikan. Kalau mungkin kita ada istri. Di saat ini kita dipanggil untuk sholat misalnya. Apa kita terus bersama istri dan tidak mau sholat? Nah kalau terus sama istri, berarti ini cintanya dikalahkan. Ya, dikalahkan kepada istri daripada kepada Allah SWT. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang beriman, rijalun latulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada orang laki-laki yang tidak dilalaikan dari perdagangannya, dari bisnisnya, dari zikir Allah SWT. Ini orang beriman, demikian keadaannya. Allah mengatakan lagi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya dari anak-anak kalian, dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada menjadi musuh. Artinya apa di sini? Dengan kepada anak akhirnya melalaikan dari Allah SWT. Seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi kita boleh cinta harta, boleh cinta anak, tapi syaratnya jangan sampai cinta tabiat ini mengalahkan cinta kepada Allah. Dan yang kedua, hendaknya cinta seperti itu, cinta tabiat, tidak melalaikan, tidak mengarahkan kepada kemaksiatan. Tidak boleh kita cinta kepada teman akhirnya mengarah kepada kemaksiatan. Mungkin apa, senang laki dengan laki-laki, ya, kepada tingkatan kaum Nabi Lut, terlarang seperti ini, haram. Boleh cinta tapi jangan sangat mengarah ke kemaksiatan. Kemudian juga boleh kita cinta tabiat, tapi syaratnya tidak sampai pada ta'zim, kepada pengagungan. Ya. Demikian ikhwani azza wa jalla, yaitu aqsam mahabbah, macam-macam cinta. Dan di sana masih ada tanda-tanda cinta, ya. Ada tingkatan cinta, ada lagi sebab untuk mendapat kecintaan. Mungkin untuk pagi hari ini kita cukup sampai di sini. Yang kita bahas tadi yaitu masalah macam-macam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, yaitu masalah kecintaan ini merupakan perkara yang penting. Hati kita ini, dengan hati kita maksud ya, kaitannya dengan hati kita. Kalau kita enggak menempatkan yang benar, kita bisa bahaya. Karena kalau kita ini cinta salah, akibatnya bagaimana? Membahayakan diri. Kalau kita cinta berhala-berhala, cinta keris, cinta yaitu kesyirikan, terakhirnya akan berujung dengan permusuhan. Wa qala innam takhattum min billahi angada. Wa qala innam takhattum min billahi awsana ma bainakum fi hayatid dunya. Tsumma yawmal qiyamati yakfur ba'dukum ba'd wa la'anu ba'dukum ba'd. Ibrahim mengatakan kalian itu menjadikan berhala-berhala itu untuk dijadikan mahabbah, kecintaan di dunia. Nanti pada yaumil kiamah akan mengingkari satu dengan yang lainnya, melaknati sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ini akibat kesudahan yang buruk. Tapi kalau cinta kepada Allah, bersudahan dengan kebaikan, ya, kesudahannya kebaikan. Tapi kalau cinta kesyirikan, kesudahannya bagaimana? Yaitu petaka nanti di yaumil kiamah. Baik, fani anzalakumullah. Sementara demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.